Allah akan wafatkan dia di atas keimanan. Qala Syekh rahimahullah wa man ruziqa al-gitar faqad yahya syuhha nafsih. Siapa yang diberi rezeki berupa sikap gitar, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, berarti dia telah dilindungi dari kepikiran jiwanya. Wa man yuqa syuhha nafsih, dan siapa yang dilindungi jaga dari kepikiran jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka dialah orang yang beruntung. Qala Syekh wa wiqayatu syuhhi an-nafs yashmal wiqayataha asyuhha fi jami' ma umira bih. Di adanya perlindungan, seorang dilindungi dari kepikiran jiwanya, itu meliputi perlindungan dia, perlindungan jiwa tadi terhadap kepikiran dari semua, di dalam semua urusan yang diperintahkan kepadanya. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Lail, wa amma man apa, wa amma man nabana la ilaha illallah inna apa namanya inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Kan fa amma man a'ta, siapa yang memberi. Di situ kan di sini Syekh juga menyebutkan memberikan, yakni apa yang menjadi kewajiban dia, baik itu apa namanya ketaatan, kemudian apa namanya harta sedekah atau yang lainnya. Wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra, itu maksudnya seperti itu di ayat ini. Jadi wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap kepikiran dalam semua yang diperintahkan. Fa innahu idza uqiya al abdu wa idza uqiya al abdu syuhha nafsi, karena ketika seseorang dilindungi, dijaga dari kepikiran jiwanya, samahat nafsuhu bi awamirillah. Kan lawannya disebutkan dalam surah Al-Lail itu, wa amma man bakhila, bakhil terhadap, ya, bukan hanya terhadap harta, tapi juga terhadap ketaatan, malas untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Samahat nafsuhu bi awamirillahi wa rasulihi, mudah toleran, jadi mudah jiwanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Fa fa'ala ta'i'an munqadan munsyarihan biha sadruh. Nah, lalu dia, maka dia pun mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut dengan sukarela, tunduk dan lapang dada, tidak merasa berat. Lain halnya dengan orang yang tidak dilindungi dari kepikiran jiwanya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bihusna dan seterusnya. Qala wa samahat nafsuhu bitarkihi ma nahallahu anhu. Dan jiwanya pun merasa mudah untuk meninggalkan, dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mahbuban li nafsihi, meskipun hal itu yang dilarang tersebut disukai oleh jiwanya. Tad'u ilaihi wa tattali'u ilaihi, selalu jiwanya itu mengajak untuk yang sesuatu yang dilarang tersebut, bahkan selalu melihat-lihatnya, mengintainya. Nah, bahkan cenderung, tapi ketika dia menahan dirinya dari hal-hal tersebut, maka menunjukkan dia dilindungi oleh Allah dari syuh nafsi. Mudah baginya untuk melakukan ketaatan, mudah baginya untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Qala wa samahat nafsuhu, nah ini yang lebih-lebih, samahat nafsuhu bi badlil amwal fi sabilillah, mudah jiwanya untuk membelanjakan harta di jalan-jalan Allah. Wabtigha'i mardatihi, dan untuk mencari keridhaan Allah. Wabidzalika yahsulul falah wal fawz, dengan cara itulah dia akan memperoleh keberuntungan dan kemenangan, kebahagiaan. Bi khilafi man lam yuqa syuhha nafsi, kebalikannya dari orang-orang yang mereka tidak dilindungi oleh Allah dari kepikiran jiwanya. Bal bahkan, ubtuliya bisyuhhi bil khair, bahkan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekikiran terhadap kebaikan. Kikir dia untuk berbuat baik, pelit, enggan, berat untuk melakukan ketaatan, kebaikan-kebaikan yang besar ataupun yang kecil. Alladhi huwa aslu syarr wa madatuhu, yang mana kekikiran tersebut merupakan pangkal dari kejelekan dan bahkan inti di antara kejelekan-kejelekan tersebut. Wa hadani sinfani al-fadilani az-zakiyani humus sahabatul kiram, wal a'immatul a'lam. Dua sifat ini, dua sifat yang dimiliki. Yang pertama, mereka itu orang-orang yang keluar, muhajirin, keluar negeri dari kampung-kampung mereka, negeri-negeri mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka dan membela Allah dan Rasulnya, menyelamatkan agama mereka. Dan juga orang-orang yang menyiapkan tempat, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka dan mempunyai sikap ithar, mendahulukan kepentingan orang-orang hijrah kepada mereka. Mereka itu adalah dua sifat ini, adalah sifat-sifat yang utama, merupakan sifat-sifat yang suci. Dan mereka ini adalah orang-orang ini, para sahabat yang mulia dan imam-imam yang terkenal. Wal alladhi hazu min as-sawabiq, yang mereka telah mencapai keterdahuluan. Wal fadail, dan telah mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wal manaqib, kedudukan-kedudukan. Ma sabaqu bihi man ba'dahum, yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang setelah mereka. Wa adraku bihi man qablahum, bahkan mereka mencapai kedudukan orang-orang yang sebelum mereka, bahkan menjadi yang terbaik dari umat-umat sebelumnya. Jadi ini artinya dari kalangan para sahabat pengikut para nabi sebelumnya, mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaiknya. Fasaru a'yanal mu'minin wa sadatil muslimin wa qadatil muttaqin, sehingga akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh yang di kalangan kaum mukminin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan para pemuka dari orang-orang yang bertakwa. Wa hasbu man ba'dahum minal fadl an yasira khalfahum wa ya'tamma bihadi bihudahum, dan cukup orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, baik itu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun yang setelah mereka, akan mendapatkan pula keutamaan, mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sebagaimana mereka, jika mereka berjalan di belakang para sahabat dan menjadikan mereka ini berimam dengan pimpinan dan tuntunan para sahabat. Walihada dzakarallahu minal lahiqin man huwa mu'tammin bihim wasairun khalfahum faqala, oleh karena itu Allah menyebutkan mereka, orang-orang yang datang berikutnya, orang-orang yang menyusul mereka, yaitu orang-orang yang berimam, menjadi makmum dari kepada para sahabat dan berjalan di belakang mereka. Allah berkata, walladzina ja'u min ba'dihim ay min ba'dil muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat muhajirin dan ansar, yaqulun, mereka itu mengatakan, ala wajhin nus, dengan cara yang jujur dan murni, bersih, li anfusihim, yang memberi nasihat untuk diri-diri mereka sendiri, wa lisairil mukminin, juga kebenarannya bersihnya tidak mereka terhadap keinginan mereka untuk memberikan nasihat untuk diri-diri mereka dan untuk orang-orang yang beriman seluruhnya. Mereka berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami, orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Wa hadza du'aun syamil li jami'il mu'minin as-sabiqina minas sahabah wa man qablahum min wa man ba'dahum. Doa ini meliputi semua orang yang beriman, baik itu sahabat, orang-orang mukmin yang terdahulu, baik itu sahabat atau yang sebelum mereka. Sebelum mereka, umat-umat nabi yang terdahulu, mereka yang beriman kepada para anbiya, itu adalah orang-orang yang mendahului kita di dalam beriman, masuk ke dalam doa ini. Walaupun para sahabat, kalau dengan ayat-ayat ini, adalah orang yang pertama dituju dengan ayat-ayat tersebut. Baik, nah, kemudian juga orang-orang yang setelah mereka, dari kalangan tabi'in, kemudian sampai di masa kita ini, orang-orang para ulama, orang-orang yang mendahului kita dalam beriman, ini kepada mengenal dakwah, mengenal akidah yang sahihah, yang membimbing kita. Wa hadza min fadailil iman, dan ini termasuk diantara salah satu keutamaan buah dari keimanan, hasil yang dia dapatkan di dunia. Annal mu'minin, bahwa semua kaum mu'minin, yantafi'u ba'dhum ba'dha, bahwa orang-orang yang beriman itu akan mengambil manfaat satu sama lain. Wa yad'u ba'dhum li ba'd, ini salah satu di antara bentuk manfaat tersebut, masing-masing mereka mendoakan yang lainnya. Bisababil musyarakati fil iman, karena adanya kebersamaan di dalam keimanan. Al muqtadi li 'aqdil ukhuwati bainal mu'minin, yang keimanan tersebut mengandung tuntutan konsekuensi adanya ikatan ukhuwah, persaudaraan di kalangan kaum mukminin. Allati min furu'iha, yang di antara cabang-cabangnya adalah ayyadu'u ba'dhum li ba'd, masing-masing mendoakan yang lainnya. Wa yuhibba ba'dhum ba'dha, dan masing-masing saling mencintai yang lainnya. Walihada dzakarallahu fid du'a nafyal ghil. Oleh karena itu Allah menyebutkan pula di dalam doa ini, ini bagaimana bersihnya hati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti para sahabat dan tabi'in dan tabi'an ini, mereka berdoa meminta dihilangkan dari ghil. Nah, dihilangkan hati mereka dari al-ghil. Nafyal ghil anil qalb asyamil yaqalil al-ghil wa kathirihi, yang meliputi sedikit ataupun banyaknya ghil tersebut. Ini kedengkian, dendam, ya, permusuhan, ini al-ghil. Alladhi idzan tafa tsabata dhidduh, yang apabila itu dihilangkan maka berlakulah lawannya. Kalau al-ghil ini dihilangkan berarti lawannya adalah wa huwa al-mahabbah, adanya yakni kasih sayang, persatuan, dan saling tolong-menolong, kerukunan, kedekatan bainal mu'minin wal muwalah wan nas, dan adanya saling menasehati. Wa nahu dzalika mimma huwa min huquqil mu'minin, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya itu hak-hak orang-orang yang beriman. Nah, ini salah satu di antara hak orang-orang yang mukmin, dia didoakan oleh saudara-saudaranya. Qala fa wasafallahu min ba'di sahabati bil iman. Allah sifatkan orang-orang yang datang setelah sahabat itu dengan keimanan, li'anna qaulahum. Ini berdiri karena perkataan mereka, sabakuna bil iman. Ini dalilun alal musyarakati fil iman. Ini menunjukkan bahwa ucapan mereka, sabakuna bil iman, mereka juga beriman. Tetapi telah mendahului kami, orang-orang yang dimintai ampunan tadi. Adanya kebersamaan di dalam keimanan, wa annahum tabi'una lis sahabat. Dan mereka mengikuti para sahabat, fi aqaidil iman wa usulihi, dalam prinsip-prinsip pokok keyakinan dan dasar-dasarnya. Wahum ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Alladina yusaddiquna hadal wasf, alladina la yasduku, alladina la yasduku hadal wasfa, na'am hadal wasfu tam illa alaihim. Yang sifat yang sempurna ini tidak layak, tidak benar kecuali disandangkan kepada mereka. Mereka lah orang-orang yang mengakui bersih hati dan lisannya terhadap orang-orang yang telah mendahului mereka. Mereka minta kepada Allah diampunkan orang-orang yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Mereka pun mengakui bahwa mereka beriman kepada Allah, dan mereka minta kepada Allah dihapuskan rasa ghil. Ghil, dendam, permusuhan, kebencian terhadap orang-orang yang telah mendahului mereka. Nah, mereka lah ahlus sunnah yang bersih hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka. Qala wa wasafahum bil iqrari bidzunub, dan Allah juga menyebutkan mereka orang-orang yang beriman ini juga mengakui mereka itu mempunyai dosa, dan senantiasa wal istighfar, disifatkan pula mereka sebagai orang-orang yang selalu meminta ampun minha, dari dosa-dosa tersebut. Wastighfaru ba'dihim li ba'd, dan masing-masing memintakan ampunan untuk saudaranya. Wajtihaduhum fi izalatil ghil wal hiqq an qulubihim wa li ikhwanihim mu'minin, dan mereka bersungguh-sungguh di dalam upaya menghilangkan ghil, rasa kesumat, permusuhan dan dendam dari hati mereka terhadap saudara-saudara mereka yang beriman. Li anna du'aahum bidzalika mustalzimun lima dzakarna, karena doa mereka yang mereka sebutkan di sini dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu menuntut hal yang telah kami sebutkan. Jadi mereka, jika mereka meminta ampunan satu bagian dan yang lainnya, dan mereka meminta dihilangkan ghil, ini menunjukkan mereka punya ketekad untuk menghilangkan kebencian dan permusuhan di dalam hati mereka terhadap saudara mereka sesama mukmin. Wa mutanammin, dan mengandung lima habbati ba'dihim ba'dan, ya, menyiratkan adanya cinta dan kasih sayang di antara sesama mereka. Wa yuhib wa an yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, di mana salah seorang dari mereka mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa an yansahalahu hadiran wa ghaiban hayyan wa maitan, dan dia senantiasa menasihati, ini membersihkan, memurnikan kasih sayangnya, cintanya, keinginannya untuk saudaranya itu mendapatkan kebaikan, baik ketika saudaranya itu ada di hadapannya ataupun tidak ada di hadapannya, hidup ataupun dia sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, dengan cara seperti ini, mendoakan dia, memintakan ampunan untuk dia, ketika mungkin ada di depannya dia nasihati, dia ingatkan. Nah, wadallatil ayatul karimah ala anna hadza min jumlati huquqil mu'minin ba'dihim li ba'd. Ayat ini secara umum, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa ini termasuk diantara hak-hak orang yang beriman satu sama lain. Nah, ada saling mendoakan, upaya untuk dihilangkan rasa permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Tsumma khatamu, kemudian Allah mereka, kemudian mereka orang-orang yang beriman itu menutup doa mereka, khatamu du'aahum bi ismain karimain, dengan dua nama yang mulia, nama Allah yang maha mulia, dallaini ala kamali rahmatillahi wa syiddati ra'fatihi wa ihsanihi bihim, yang keduanya menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah dan besarnya kasih sayang Allah dan kebaikan Allah kepada mereka. Alladhi min jumlatihi, yang diantara rahmat dan kebaikan Allah tersebut, bal bahkan min ajallihi, termasuk yang paling mulianya, paling utamanya, taufiquhum lil qiyam bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, Allah berikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan, memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Fa haula'il asnafu tsalatsah, tiga golongan ini, yang muhajirin, orang-orang yang shadiqun, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, orang-orang ansar, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti para sahabat dengan mereka mendoakan para sahabat dan muhajir dari muhajirin dan ansar ini, hum asnafu hadhil ummah, inilah tiga tipe golongan umat ini. Artinya dari sini, selain mereka yang punya sikap demikian, dia tidak termasuk golongan umat ini, walaupun mereka tidak kafir, tapi bukan mereka yang dimaksud dengan ayat-ayat ini, mendapatkan keutamaan. Bahkan disebutkan oleh Imam Malik, nah, orang termasuk dia apa namanya yang disebutkan oleh beliau, orang-orang Rafidah itu tidak berhak untuk mendapatkan faid. Kenapa? Mereka tidak mendoakan para sahabat, bahkan membenci para sahabat. Seperti itu juga orang-orang Khawarij yang mengkafirkan dan mencela sahabat, termasuk di dalamnya Muawiyah radhiyallahu anhu, Amr bin As radhiyallahu anhu, dan yang lainnya. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan faid. Nah, mereka diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun, walaupun ini kalimatnya berita, tapi ini perintah dari Allah untuk kaum mukminin yang datang sebelakangan ini mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang telah mendahului mereka. Wala wa humul mustahiquna lil faid alladhi masrafuhu raji'un ila masalihil Islam, dan merekalah yang berhak untuk mendapatkan harta faid, harta perampasan perang yang tidak didapatkan dengan pertempuran. Nah, yang pengelolaannya kembali kepada kemaslahatan Islam. Wa haula'i ahluh, mereka itulah ahlinya, yang mengiyani orang yang berhak menerimanya, alladinahum ahluhu, ja'alanallahu minhum bimannihi wa karamihi, semoga Allah jadikan kita termasuk dari kalangan mereka dengan karunia dan kepemurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dijadikan oleh para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat ini waladina ja'u min ba'dih, untuk menunjukkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah tidak hanya selamat lisan mereka terhadap kehormatan para sahabat, tapi juga hati mereka bersih ya terhadap para sahabat. Kalau mereka masih punya ada yang mencela, mengkritik, mengecam, bahkan menimbulkan benci kepada para sahabat, mereka tidak termasuk golongan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini termasuk kemuliaan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.